kuat dan tinggi tauhid dia kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika lemah tawakal dia kepada Allah, maka akan lemah pula barakallahu fikum tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tawakal merupakan ibadah yang sangat-sangat penting. Barakallahu fikum. Kemudian apa makna atau definisi dari at-tawakkul? Para ulama menyebutkan bahwasannya definisi dari at-tawakkal adalah al-i'timadu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi husulil matlub wa daf'il makruh ma'athiqati bihi wa fi'lul asbabil ma'zuni fiha. Tawakal itu adalah, ini definisinya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, atau dalam rangka untuk menghindar dari sesuatu yang tidak disukai. Jadi ada dua hal, bersandar kepada Allah, bertawakal. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, atau sebaliknya untuk menghindar dan menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak dia sukai. Ma'atsiqati bihi, disertai dengan rasa percaya, thiqah terhadap sesuatu yang dia bersandar kepadanya. Wa fi'lil asbabil ma'zuni fiha, dan disertai dengan melakukan sebab-sebab, melakukan ikhtiar, disertai dengan usaha barakallahu fikum yang diizinkan untuk meraih sesuatu yang dia inginkan, atau untuk menolak sesuatu yang tidak dia sukai. Ini definisi dari tawakal, dan ini adalah definisi yang paling sempurna, jami' dan mani', sempurna dan ringkas. Dari definisi yang baru saja kita sebutkan tentang tawakal, ada dua hal yang dapat kita ambil pelajaran dari definisi tersebut. Yang pertama adalah barakallahu fikum, al-i'timadu 'ala Allah. Seseorang di dalam bertawakal, dia harus bersandar kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, jangan setengah-setengah. Dia betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Ini tawakal yang sesungguhnya. Dia menyerahkan hasil akhirnya, dia bersandar kepada Allah ketika memulai suatu perbuatan. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia telah menyelesaikan urusannya, dia pun menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, disertai dengan rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melakukan sebab-sebab agar dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, atau menghindar dari sesuatu yang tidak dia sukai. Nah, ikhtiar, fi'lul asbab, ini sangat penting. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan sebab, ini bukanlah tawakal yang diinginkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, barang siapa yang hanya bersandar sebab-sebab tanpa bersandar kepada Allah, maka sungguh dia telah barakallahu fikum meragukan kemampuan dan kesanggupan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tanpa melakukan sebab. Dia hanya bersandar, percaya Naam, akan tetapi dia tidak mau bekerja. Dia bersandar kepada Allah untuk mendapatkan keturunan. Akan tetapi dia tidak menikah. Naam. Tidak ada usaha. Barakallahu fikum. Maka orang seperti ini sungguh telah mencela kebijaksanaan atau hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesuatu itu memiliki sebab. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Dan seseorang apabila ingin melakukan suatu hal, mengharapkan suatu hal, dia harus menjalankan sebab-sebabnya. Dan dia menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Dia bersandar kepada Allah, akan tetapi disertai dengan melakukan sebab-sebab. Ini sangat penting ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW di dalam sebuah hadis menggambarkan bagaimana tawakal. Seperti tawakalnya seekor burung. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah kama tawakkalat tayru. Andai kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya seekor burung. Bagaimana tawakalnya burung tersebut? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat pada pagi hari dalam perut kosong. Sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Nah, perhatikan seekor burung tersebut. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak tinggal diam di dalam sarangnya. Dia keluar mencari rizki. Keluar mencari makanan dalam keadaan perut kosong. Dan dia kembali pada sore hari dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Dia berusaha untuk mendapatkan makanan dalam rangka mengenyangkan perutnya. Nah, barakallahu fikum. Dan Nabi SAW mencontohkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Beliau bertawakal ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Nah, suatu ketika Abu Bakar bersama Rasulullah SAW di dalam perjalanan hijrah menuju Madinah, yang mana mereka berdua dikejar-kejar dan bahkan diadakan sayembara untuk membunuh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para pemuda yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan, berbondong-bondong untuk mendapatkan hadiah tersebut. Suatu ketika muncul rasa takut pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Nabi Muhammad kepada nama Abu Bakar As-Siddiq? Jangan mengira kita hanya berdua. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi mencontohkan bukan hanya bersandar kepada Allah. Beliau pun menyewa atau mencari seorang penunjuk jalan untuk bisa sampai ke kota Madinah. Beliau tidak mengatakan saya bertawakal kepada Allah, saya akan terus berjalan. Nah, insyaallah akan sampai ke kota Madinah. Lah, tidak seperti itu. Nabi mencontohkan, beliau barakallahu fikum meminta kepada seseorang untuk supaya ditunjuki jalan menuju kota Madinah. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam ayat 6, di dalam perang Uhud, beliau menggunakan dua baju besi, dua lapis baju besi untuk melindungi tubuhnya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan, akan tetapi disertai dengan fi'lul asbab. Beliau juga berusaha. Diriwayatkan suatu ketika ada jamaah haji pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka datang dari negeri Yaman tanpa bekal. Dan mereka didatangkan kepada Umar bin Khattab dan Umar pun bertanya kepadanya. Naam, Mereka menjawab, nahnul mutawakkiluna ala Allah, kami bertawakal kepada Allah. Akan tetapi Umar mengatakan, lastum al mutawakkilin, kalian bukanlah orang yang bertawakal kepada Allah. Tanpa adanya usaha, tanpa adanya fi'lul asbab, itu bukanlah tawakal. Nah, itu bukan tawakal. Tawakal yang benar, tawakal yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia bersandar kepada Allah dan menyerahkan akhir dari urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi disertai dengan ikhtiar fi'lul asbab, melakukan sebab-sebab untuk meraih apa yang dia inginkan. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan sebuah ayat di dalam bab ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Qur'an atau di dalam bahasa Arab, apabila ma'mulnya, objeknya didahulukan, wa 'alallah, kepada Allah lah, sebelum fi'ilnya, sebelum perbuatannya, nah, ini menunjukkan yufidul hasr, menunjukkan kesungguhan, menunjukkan bahwasannya tawakal itu hanya harus diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ditambah lagi di dalam ayat tersebut, in kuntum mu'minin, apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama bahwasanya tawakal itu adalah min ajma'i anwa'il ibadah wa a'zamiha, termasuk dari jenis ibadah yang sangat komplit, barakallahu fikum, dan yang sangat besar. Kenapa demikian? Dikarenakan dari sikap tawakal ini akan lahir amal-amal saleh. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertawakal kepada Allah di dalam urusan dunia dan agamanya, dan dia tidak bertawakal kepada selain Allah, maka sungguh telah benar keikhlasan dia kepada Allah, telah benar hubungan dia antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu di dalam Al-Quran, bahkan di dalam setiap rakaat, di dalam sholat kita, kita membaca, kita diperintahkan untuk membaca sebuah ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ada unsur perintah untuk hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya dalam perkara duniawi saja, dalam perkara ibadah kita juga harus untuk bersandar dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, di akhir ayat Allah mengatakan in kuntum mu'minin, apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Bertawakal, hendaknya kalian kepada Allah bertawakal apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tawakal ini sebagai syarat dari keimanan. Nah, perhatikan ayatnya, kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Kalau kalian adalah orang-orang yang beriman, berarti kalian harus bertawakal kepada Allah semata. Nah, maka makna dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tawakal itu sebagai syarat dari keimanan. Sehingga oleh karena itu, ketika rasa tawakal dia hilang kepada Allah, maka imannya pun akan hilang. Ketika seseorang, barakallahu fikum, meninggalkan sikap tawakal kepada Allah, maka imannya akan hilang. Nah, menunjukkan hilangnya tawakal, menunjukkan hilangnya keimanan. Dan bahkan ini dipertegas di dalam ayat lain. Barakallahu fikum. Qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, apabila kalian beriman kepada Allah, maka kepadanya lah kalian bertawakal. In kuntum muslimin. Apabila kalian adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kata in, ini adalah adatul syarti, adatul syarat, termasuk dari salah satu huruf yang dipakai dalam persyaratan. Naam. Ada fi'il syaratnya dan ada jawabannya. Nah, fi'il syaratnya apa? In kuntum amantum billah. Kalau kalian beriman kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini syarat. Ada jawabannya. Harus ada jawabannya. Fa'alaihi tawakkalu. Maka kalian harus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sahnya keislaman seseorang dan keimanan seseorang itu dengan tawakal. Ketika kuat tawakal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin kuat naam keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, ketika imannya kuat, maka tawakalnya akan lemah. Ketika imannya maka tawakalnya akan kuat. Ketika imannya lemah, maka tawakalnya akan menjadi lemah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, naam, tawakal ini merupakan ibadah yang sangat besar, yang mana dia menempati posisi yang sangat penting di dalam agama, di dalam setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah tanpa tawakal maka adalah sesuatu yang kurang. Nah, dia harus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap hal. Ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah di dalam ibadahnya, maka dia akan mendapatkan dua jenis pahala. Nah, di dalam ibadah salatnya misalnya, di dalam ibadah haji dan puasanya, barakallahu fikum, dia bertawakal di dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut, maka dia mendapatkan minimalnya dua pahala. Yang pertama, pahala tawakal dia kepada Allah. Kemudian pahala dari dia melakukan ibadah tersebut, yang mana di dalam ibadah tersebut dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan ayat berikutnya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila diingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum. Naam, wajilat qulubuhum. Hatinya terenyuh. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, naam, maka akan bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Di dalam ayat ini, ikhwani fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nah, tiga sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah idza dzukirallah, ketika diingatkan atau ketika dia mengingat Allah, hatinya terenyuh. Nah, ketika dia melakukan kemaksiatan atau ingin melakukan sebuah perbuatan dosa, diingatkan kepada Allah, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat langsung bergetar dan terenyuh hatinya. Takut, muncul rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Nah, ini orang yang beriman. Barakallahu fikum. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, barakallahu fikum, di dalam ibadah yang mereka lakukan kepada Allah tidak ada rasa takut. Tidak ada, barakallahu fikum, hati mereka terenyuh ketika diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang beriman, apabila diingatkan kepada Allah, dia langsung terenyuh, takut dan bergetar tubuhnya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, bertambah keimanannya. Nah, maksudnya bagaimana? Tasdiqan wa imtithalan. Dia betul-betul membenarkan firman Allah dan dia segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Nah, ini menunjukkan, di dalam ayat ini menunjukkan kadang seseorang itu, barakallahu fikum, banyak mengambil manfaat dari bacaan yang dibacakan oleh selainnya atau dari bacaan yang didengar, yang dia dengar dari orang lain. Barakallahu fikum. Seseorang, dan banyak contohnya, salah satunya adalah Fudail bin Iyad. Naam, beliau ini adalah seorang perampok sebelum terkenal menjadi seorang ulama besar rahimahullah. Suatu ketika dia ingin melakukan aktivitas dia, naam, menargetkan sebuah rumah, dan ternyata di balik dinding tersebut dia mendengar sebuah bacaan di dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum saatnya bagi orang yang beriman untuk hatinya itu khusyuk ketika mengingat Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan khusyuk mendengarkan, tunduk dengan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Wala yakunu kalladina kafaru, dan jangan sampai dia menjadi orang-orang kafir atau seperti orang-orang kafir. Maka seketika bergetarlah tubuh Fudail bin Iyad, barakallahu fikum, dan dia pun seraya berucap, ya sekaranglah saatnya, katanya. Dan dia pun kembali, barakallahu fikum, dan mendatangi kota Mekah dan kemudian kota Madinah. Dia beribadah dan belajar di sana sampai-sampai beliau dikenal dengan Abidul Haramain, seorang ahli ibadah di dua tempat haram, Mekah dan Madinah, karena dia berpindah-pindah antara Mekah dan Madinah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun dikenal dengan orang yang sangat sangat tinggi ilmunya. Nasihat-nasihat beliau sering didengar dan dimintai, bahkan sekelas, barakallahu fikum, Harun Ar-Rasyid pernah datang atau beberapa kali datang ke tempat beliau meminta wejangan, meminta nasihat dan wasiat dari beliau, barakallahu fikum. Dan suatu ketika menunjukkan bahwa seseorang itu kadang lebih banyak mengambil manfaat dari bacaan yang dibacakan oleh orang lain, kadang seperti yang terjadi pada Fudail bin Iyad rahimahullah, barakallahu fikum. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, "Kaifa aqra'u 'alaika wa 'alaika, kaifa aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Bagaimana mungkin saya mampu membacakan untukmu wahai Rasulullah? padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Nah, malu dan sungkan. Barakallahu fikum. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, inni ahabbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin mendengarnya dari selainku. Maka dibacakanlah ayat Al-Quran sampai pada surat An-Nisa, sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan engkau atas semua umat sebagai saksi. Nah, maka beliau pun mengatakan, hasbuk, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Fanadartu fa'idha aynahu tadrifan. Dan saya pun melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata air matanya sudah berlinang. Nah, barakallahu fikum. Ini yang seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengar bacaan dari orang lain. Ditadaburi, direnungi, barakallahu fikum, makna dan kandungan dari ayat tersebut, sehingga dia dapat mengambil pelajaran. Dan ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Apabila tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dibacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, nam bertambah keimanannya. Kemudian sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya lah mereka bertawakal. Yakni mereka hanya bertawakal kepada Allah, tidak pernah bertawakal kepada selainnya. Dan bahkan sifat tawakal ini, ibadah tawakal ini, menjadi salah satu sebab, menjadi salah satu sebab yang menjadikan seseorang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang atau 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab sebelumnya. Humul ladina la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabb wa la humul ladina la yatatayyarun wa la yaktawun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Mereka tidak pernah melakukan tiarah at-tatayyur. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah untuk diminta diobati dengan cara kai. Dan sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.